لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، kita masih pada masail as-sadisata asyarah. Qawmullu yakzibu ma'aha mi'ata kazibah, bahwa para dukun berdusta dengan 100 kedustaan. Satu kebenarannya ditambah-tambahi dengan kedustaan yang begitu banyak. Mi'atu kadzibah, tentunya yang dikehendaki bukan pembatasan harus 100 kedustaannya, tetapi yang dimaukan adalah mubalaghah, bahwa banyak kedustaannya. Nah, as-sabi'ata asyarah annahu lam yusaddaq illa bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama', dan dia pun tidak jujur, tidak dipercaya kecuali dengan kata yang ia dengar dari langit. Artinya, kalau itu yang dia terima dari mustariqus sama, ya benar adanya, hak, bukan karena dia sebagai dukun, tetapi karena kalimat hak yang disampaikan kepadanya oleh para jin dan syayatin. Adapun tambahan-tambahan lain, itu dari dirinya sendiri atau dari syaitannya, sebatas dugaan dan perakiraan semata, atau itu merupakan tebakan-tebakan dari dirinya, bukan berdasarkan keyakinan yang pasti, hanya ramalan-ramalan, ia meramal begini begitu, tanpa ada mustanad, tanpa ada sandaran yang bisa dipercaya. Dan itu membuat orang terperdaya oleh kedustaannya. Ats-tsaminata asyarah qabulun nufus lil batil kaif yata'allaqun biwahidah wa la ya'tadilun bima'ah. Bagaimana manusia itu dengan mudahnya menerima yang batil, dia percaya dan dia pegangi satu kebenarannya dan tidak menganggap 100 kedustaan yang ada padanya. Menunjukkan bawaan watak kejiwaan manusia demikian adanya, gampang sekali menerima yang batil, mudah sekali menelan yang sesat, gampang hanyut, mudah terbawa diramalkan yang disebutkan ini. Sementara yang 100, yang 1000 mungkin kedustaan-kedustaan lain tidak dia anggap. Kalau saja dia berakal, kalau saja dia realistis, kan akan dihitung semestinya paling tidaknya. Masa benar orang ini sekali benarnya sekian ribu kali kedustaannya, masa saya terima? Bagaimana bisa dipercaya orang ini? Semestinya kan gitu. Sekali benar, lainnya adalah kebohongan belaka. Berarti ini pembual dan pendusta orang ini. Ini cuma sekali benarnya. Tapi begitulah nufus. Dha'ifah. Mudah hanyut. Dan terbawa oleh kebatilan. Tentunya ini bukan pada keumuman orang, tetapi li ahlil jahil wassufaha juhala, orang-orang bodoh yang jauh dari agama, jauh dari ilm, jauh dari tauhid. At-tasi'ata asyara qawnuhum yatalaqa ba'dhum min ba'd tilkal kalimah wa yahfadhunaha wa yastadillun baha. Mereka saling menukilkan satu kepada yang lain. Mereka ingat-ingat terus itu. Mereka jaga dan mereka jadikan dalil tentang kebenaran si dukun ini. Ingat kamu, waktu kejadian ini, tahun sekian, dia pernah meramal begini, dia katakan ini benar kan kejadiannya? Ini dijadikan isu publik yang dibicarakan oleh kebanyakan orang, dinukil satu kepada yang lain untuk membenarkan dan mempercayai. Berarti ini paranormal hebat, sakti, betul dia begini, begini, begini, begini. Nah, untuk melariskan dagangannya dan praktek perdukunannya, wala'iyadzubillah. Hanya karena satu atau sekali kebenarannya yang dari para syaitan pencuri pendengaran. Dan itu fitnah tentunya. Allah kehendaki demikian. Kalau seandainya semuanya gelondongan isinya semua dusta dan gak benar, gak laku dari awal. Min awal gak akan ada yang noleh ke dia. Manusia gak akan ada yang percaya kepada dia. Pembual kejap. Tapi fitnahnya justru sekali ini. Itu yang kemudian dijadikan bahan omongan, dijadikan bukti untuk melariskan dan bagaimana bisa diterima dan menjadi rujukan di masyarakatnya para dukun ini. Fitnah pada umat manusia. Al-ishrun ithbatu sifat khilafan lil asyariyatil mu'attilah. Penetapan sifat, dan itu menyalahi Asy'ariyah Mu'attilah yang menolak atau mengingkari hampir mayoritas sifat-sifat Allah. Kalau Mu'tazilah mengingkari semua sifat. Mereka hanya mengimani asma, mujarrada anis sifat. Kata mereka, nama Allah itu terlepas dari sifatnya, ini enggak ada hubungannya dengan sifat. Nama kami tetapkan, kami imani kepada Allah, tapi tidak mengandung sifat yang ada pada nama-nama itu. Karena di dalam hadis tersebutkan sifatul kalam lillah jalla fi'ula, ditetapkan sifat kalam bahwa Allah berbicara. Dia sampaikan wahyunya kepada Jibril dan itu didengar oleh para malaikat. Mereka jatuh di awal mendengar, mereka jatuh, tersungkur, pingsan. Begitu sadar mereka sujud. Al-Muhim yang pertama bangun adalah Jibril, kemudian mendengar apa yang Allah bicarakan kepadanya dari wahyu. Berarti Allah berbicara. Makanya malaikat jatuh. Ngapain malaikat pingsan? Kenapa? Jika memang tidak ada suara yang mereka dengar dari pembicaraan Allah. Wow. Tapi demikian ahlul bid'ah, mu'attilatus sifat, para pengingkar sifat-sifat Allah, menolak dan mengingkarinya. Asy'ariyah mengatakan al-kalam itu sifatul luzum lidzat, artinya layaknya seperti ilmu Allah, hayah kehidupan Allah, hidupnya Allah, artinya enggak ada hubungannya dengan masyiah, kehendak. Hidup kan enggak ada hubungannya dengan kehendak. Artinya kalau Allah berkehendak hidup, hidup, enggak berkehendak enggak hidup, maka ya hidup kan tidak demikian. Hidup ya selalu ada pada Allah. Nah, kalam kata mereka juga demikian. Dan itu pun kata mereka yang didengar oleh para malaikat itu bukan perkataan dalam artian pembicaraan yang Allah berbicara dengannya, tetapi ibarah anil kalam, bukan perkataan hakiki, tetapi itu ibarah anil kalam, pengibaratan tentang perkataan. Maka itu diciptakan oleh Allah, kata mereka, ta'ala Allah ma yaqulun. Pada kenyataannya mereka tidak mau mengimani, tidak mau meyakini bahwa Allah memiliki sifat kalam. Makanya ketika mereka mengingkari ahlus sunnah, salafus salih dan salafiyin, ketika mereka mengingkari, salah satu poin pengingkaran mereka, ahlus sunnah itu sesat karena menetapkan bahwa Allah itu berbicara. Dianggap sesat oleh mereka karena meyakini kalau Allah berbicara. Lebih lagi kata mereka, karena mereka ahlu sunnah salaf meyakini bahwa pembicaraan Allah itu dengan suara yang didengar. Ya bahlul, Ya jahil, itu bukan keyakinan Wahabi. Hadis menyebutkan. Mereka katakan ini bawaan ajaran sesat Wahabi dan seterusnya. Tapi hadis Rasulullah SAW. Kalau Allah berbicara di langit, didengar oleh para malaikat, jatuh, pingsan mereka. Yang pertama adalah Jibril, kemudian Jibril mendengar perkataan Allah. Kamu artikan apa semua ini? Belum lagi yang lain-lainnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamahu Rabbuhu. Semuanya menunjukkan Allah berbicara, berkata dengan yang Allah kehendaki, dan itu berhubungan dengan masyiahnya, dengan kehendaknya. Kapan Allah kehendaki Allah berbicara, Allah berbicara, Allah sampaikan, baik itu wahyu syar'i ataupun itu perkataan kauniyah qadariyah tentang pengaturan alam semesta ini itu. Nah, padahal tapi begitulah, subhanallah. Seperti yang Imam Abu Qilabah sebutkan, rahimahullah, kalau kebid'ahan itu telah merata dan menguasai, itu yang mendominasi, fa'idha turikatul bid'ah, qalan nas turikatus sunnah. Kalau itu ditinggalkan, dilanggar, orang justru berkata, eh ini sunnah kok dilanggar, kok ditinggalkan. Seakan yang menyalahi mereka itu yang batil, mereka lah yang hak. Nah, sallallahu alaihi wasallam, termasuk surat tuntutan para Asy'ariyah Sufi yang di Aceh ketika menuntut mengusir aliran Wahabi ini, itu diangkat itu ke gubernur atau wakil gubernur. Satu-satu poinnya ini, kami gak terima ini, rakyat Aceh harus keluar. Ini salah satu poin yang tuntutan mereka, bahkan termasuk konten teratas, karena mereka meyakini kalau Allah berbicara, dan mereka yakin bahwa bicaranya Allah itu dengan suara yang didengar. Ini kesesatan, ini kebatilan. Kaya subhanallah, wala dalil, wala ayat, wala hadis tentunya. Wow. Ini bisa jungkir balik demikian keyakinan manusia dan agamanya dipermainkan oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadiyata wal-Ishrun, yang ke-21, At-Tasrih bi'anna tilka rajfah wal-ghashya khawfan minallah jalla fi'ula. Pernyataan jelas bahwa guncangnya dahsyat, gemetar langit bumi, begitu pula jatuh pingsannya malaikat karena takut kepada Allah mendengar perkataannya. Dan tentunya itu menunjukkan kebesaran Allah. Al-Thaniya wal-Ishrun annahum yakhiruna lillahi sujjada. Bahwa mereka tunduk sujud kepada Allah, para malaikat, karena mengagungkan Allah dan takut dari murkanya. Tentunya ini menjelaskan kewibawaan, kemuliaan, dan kebesaran bagi Allah, sehingga makhluk-makhluk besar pun seperti para malaikat ini takut, bahkan jatuh pingsan begitu mendengar perkataannya. Takut, mereka khawatir kalau-kalau itu tentang diri mereka. Nah, wahakala itu fawaid yang beliau istimbat dari bab hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika rasa takut itu dicabut dari kalbu mereka, para malaikat.